Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Masih kita bahas tentang adab di dalam berinteraksi, bermuamalah dengan as-sultan, dengan penguasa dan para wakilnya, al-umara. Telah kita pelajari bahwa as-salaf, generasi terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, at-tabi'in dan atba'at tabi'in, mereka sangat memberikan perhatian yang besar di dalam bab ini, yakni bagaimana prinsip seorang muslim di dalam berinteraksi dengan as-sultan, dengan al-umara. Sebagaimana yang kita pelajari bersama di kesempatan sebelumnya, sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan keterkaitan yang sangat erat antara dinul Islam, tegaknya agama Islam, dengan at-ta'ah, ketaatan kepada al-wulah, as-sultan, al-umara. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Innahu la islama illa bi jama'ah, wa la jama'ata illa bi imarah, wa la imarata illa bi ta'ah." Tidak ada Islam yang berjalan dengan baik tanpa jama'ah. Tanpa ada jama'ah, persatuan di antara kaum muslimin. Dan tidak ada jamaah, persatuan tidak akan mungkin bersatu, illa bi imarah, kecuali dengan adanya imarah, kepemimpinan. Ada yang menjadi pemimpin dan menyatukan kaum muslimin. Wala imarata illa bi ta'ah, dan tidak ada imarah, kepemimpinan, kecuali dengan adanya ketaatan. Sebab adanya pemimpin tetapi tidak ditaati, maka keberadaannya percuma. Maka la imarah illa bita'ah, tidak ada kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Yakni ketaatan kepada pemimpin, penguasa, pemerintah tersebut. Oleh karena itu, keterkaitan antara dinul Islam yang berjalan dengan baik dengan ketaatan kepada pemerintah, penguasa, keterkaitan antara keduanya sangatlah erat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan telah kita pelajari bersama beberapa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah seputar ulatul amr atau as-sultan atau al-umara. Penulis rahimahullah, sebagaimana yang beliau nukilkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, menyebutkan beberapa poin adab di dalam berinteraksi dengan al-umara. Beliau mengatakan, wa ma'a sultan bitta'ah fi ghairi ma'siyatillah idh mukhalafatuhu sunnah. Poin yang pertama ini, adab kepada sultan, penguasa, pemerintah adalah at-ta'ah fi ghairi ma'siyatillah, menaatinya di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idh mukhalafatu sunnah, sebab menyelisih maksiat, meninggalkan maksiat itu sunnah, yakni diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip pertama atau adab, poin adab pertama di dalam berinteraksi dengan as-sultan, yaitu ta'atuhu fil ma'ruf atau ta'atuhu fi ghairi ma'siyatillah, taat kepada penguasa, pemerintah, baik penguasa tertinggi maupun bawahan-bawahannya, di dalam perkara yang bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan kita pelajari dan kita bacakan beberapa dalil yang cukup banyak insyaallah tentang wajibnya menaati al-umara, agar kita semakin yakin dan mantap di dalam berpegang dengan prinsip ini, wajibnya menaati, mendengar dan taat kepada waliul amr. Di antara dalil-dalil yang banyak tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengarkan. Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri minkum. Siapa yang dimaksud dengan ulul amr? Yang dimaksud dengan ulul amr, sebagaimana yang dikatakan oleh al-imam an-nawawi rahimahullah, al-muradu bi ulil amri man awjaballahu ta'atahu minal wulati wal umara, hadha qawlu jamahiris salafi wal khalaf minal mufassirina wal fuqaha wa ghairihim. Yang dimaksud dengan ulul amr, yang wajib ditaati, diperintahkan untuk ditaati di dalam ayat ini, adalah man awjaballahu ta'atah, orang yang Allah wajibkan untuk ditaati. Minal wulati wal umara, dari kalangan wulah, penguasa, pemerintah, wal umara. Dan ini merupakan pendapat jumhur salaf dan khalaf. Ini jumhur ulama dari kalangan salaf dan dari generasi belakangan. Jumhur ulama berpendapat bahwa ulul amr yang dimaksud adalah al-umara dan al-wulah, diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk ditaati di dalam ayat ini. Kemudian dalil yang lain adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alal mar'i al muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa karih illa an yu'mara bima'siyatin fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Beliau bersabda, alal mar'i al muslim, wajib bagi seorang muslim as-sam'u wa ta'ah, untuk mendengar dan taat. Fima ahabba wa karih, dalam perkara yang dia sukai dan yang dia benci. Yani tetap mendengar dan taat kepada pemerintah, penguasa, ya, baik yang ditetapkan atau diperintahkan adalah perkara yang dia sukai maupun perkara yang tidak disukai oleh kita. Illa an yu'mara bi ma'siyah, kecuali diperintahkan untuk melakukan maksiat. Fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah, jika diperintahkan bermaksiat, berbuat maksiat, maka ya, jangan mendengar dan jangan taati. Dalil yang lain adalah hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika sam'u wa ta'ah. Alaika sam'u wa ta'ah fi usrika wa yusrik wa man syatika wa makrahik wa atharatin alaik." Ya. Engkau wajib mendengar dan taat. Alaika sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada penguasa, pemerintah, umara. Fi usrika wa yusrik, di saat sulit dan mudah. Sulit, sempit, atau mudah dan lapang, harus tetap taat selalu. Wa man syatika wa makrohik, di saat bersemangat dan di saat malas. Yani sedang semangat, taat. Ketika tidak sedang semangat, tetap wajib mendengar dan taat. Wa atharatin alaik. Nah, ini penting. Wa atharatin alaik. Dan dalam keadaan ada egoisme dari umara, mementingkan ya, kepentingan diri sendiri pribadi. Wa atharatin alaik. Ya, tetap wajib mendengar dan taat, walaupun kondisinya adalah para pemerintah itu, para penguasa itu lebih mementingkan ya, kepentingan diri sendiri, pribadi. Itulah makna al-atharah. Tetap wajib mendengar dan taat. Al-atharah, kata para ulama, al-istithar wal-ikhtisas bi-umurid dunya alaikum. Ya, memonopoli, ya, menguasai untuk sendiri, mengedepankan kepentingan pribadi, ya, dalam perkara-perkara duniawi. Ya, itu makna atharah. Lebih mementingkan diri sendiri. Maka tetap diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendengar dan taat. Wa atharatin alaik. Walaupun dalam kondisi para penguasa itu egois, mementingkan diri sendiri. Di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim, juga dijelaskan wajibnya menaati al-umara. Ya. Selama yang diperintahkan itu bukan maksiat. Jika yang diperintahkan adalah maksiat, maka jangan ditaati, tetapi juga jangan memberontak. Tetap taat di dalam perkara-perkara yang lain yang bukan maksiat. Diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah, ya, dari Wa'il al-Hadrami. Wa'il al-Hadrami, ya, mengatakan, Sa'ala Salamatu bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Nabi Allah. Dia mengatakan, wahai Nabi Allah, أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ Wahai Nabi Allah, bagaimana menurut Anda jika ya, di atas kami ada umara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, yasaluna haqqahum, mereka menuntut kami menunaikan, memberikan hak mereka. Mereka menuntut hak mereka kepada kami. Wa yamna'una haqqana, Namun mereka tidak memberikan hak kami. Menuntut hak mereka kepada kami, tapi tidak memberikan hak kami. Fama ta'muruna. Ya, apa yang Anda perintahkan? Bagaimana arahan Anda, bimbingan Anda, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'aradu anhu, thumma sa'alahu, fa'aradu anhu, thumma sa'alahu. Fi tsaniyah aw fi tsalitsah, fajadzabahu al-Asy'ats ibnu Qais. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, tidak langsung menjawab. Lalu Salamah bin Yazid al-Ju'fi kembali bertanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga kembali berpaling, tidak langsung menjawab. Kemudian yang kedua ini atau yang ketiga kalinya, ya, bertanya Salamah bin Yazid al-Ju'fi, ditarik oleh sahabat yang lain, itu al-Asy'ats bin Qais, ya, agar cukup. Namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk menjawab. Beliau mengatakan, yakni jika para pemerintah, para penguasa menuntut hak mereka tetapi tidak menunaikan kewajiban yang merupakan hak rakyat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma'u wa ati'u, fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Dengarlah, yakni tetaplah mendengar dan taat. Fa innama 'alaihim ma humilu, sesungguhnya atas mereka menjadi tanggung jawab mereka apa yang dibebankan kepada mereka. Yaitu kewajiban-kewajiban mereka umara itu menjadi tanggung jawab mereka. Di akhirat akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa alaikum ma humiltum, dan menjadi tanggung jawab kalian apa yang dibebankan kepada kalian. Rakyat punya kewajiban, tunaikan. Ya, para pemerintah, para penguasa juga punya kewajiban, kerjakan, tunaikan masing-masing. Ya, memiliki tanggung jawab dan kewajiban. Ya, sehingga jika kalian rakyat menunaikan kewajiban kalian, tanggung jawab kalian, maka terlepas sudah dari dosa dan akan selamat di akhirat. Ya, walaupun pemerintah atau penguasa tidak menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita semua, jika terjadi hal tersebut, para umara yang tidak menunaikan kewajiban tetapi menuntut hak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tetap mendengar dan taat masing-masing. Ya, memiliki kewajiban dan tanggung jawab. Kemudian di dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin faja Allahu bi khair fanahnu fih, fahal min warai hadhal khair syar? Wa ya Rasulullah, dahulu kami berada dalam keadaan yang jelek, yang buruk, lalu Allah mendatangkan kebaikan sehingga kami berada di dalamnya. Yani kebaikan Islam, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahal min warai hadzal khair syar? Apakah setelah keadaan yang baik ini akan ada keadaan yang buruk? Beliau menjawab, na'am, ya. Setelah itu akan ada kondisi yang buruk. Hal wara'a dzalika syarril khair? Apakah setelah keadaan yang buruk itu ada keadaan yang baik lagi? Silih berganti. Beliau menjawab, na'am, ya, nanti akan membaik lagi. Fahal wara'al khairi syarr? Ya. Apakah setelah kebaikan, keadaan baik itu akan ada keburukan lagi? Ini sudah berganti. apakah setelah kebaikan itu akan ada keburukan lagi, keadaan yang buruk? Beliau menjawab, na'am, ya. Kaif? Ketika itulah Hudzaifah bin Yaman bertanya, kaif? Bagaimana itu? Keburukan yang terjadi lagi, keadaan buruk yang terjadi lagi, bagaimana gambarannya? Nabi SAW menerangkan gambaran keadaan buruk yang dialami oleh umat. Yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Akan datang, muncul sepeninggalku a'immah, para pemimpin, penguasa, pemerintah. La yahtaduna bihudai, tidak mengambil petunjukku. Mereka tidak mengambil petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak mengikuti sunnahku, jalanku. Wa sayaqumu fihim rijalun, dan akan ada di antara mereka, para pemimpin itu, rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Orang-orang yang hati mereka adalah hati syaitan, sangat kejam, jahat. Ya, hatinya hati yang tidak manusiawi. Fi juthmani ins, namun berada di dalam jasad tubuh manusia. Jasadnya manusia, ya, mereka manusia, tetapi hatinya adalah hati syaitan, saking kejamnya. Tapi mereka menjadi penguasa, pemimpin. Nah, itu keadaan buruk yang digambarkan oleh Nabi SAW yang pasti dialami oleh umat. Nas'alullah al-afiyah. Mendengar hal itu, Hudzaifah bin Yaman tidak tinggal diam. Beliau bertanya, bagaimana arahan Nabi SAW jika mendapati zaman tersebut? Kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dhalik? Bagaimana yang aku perbuat, wa ya Rasulullah, jika aku mendapatinya? Qala Nabi SAW bersabda, tasma'u wa tuti'u lil amir wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati'. Nabi SAW memberikan bimbingannya, dan bimbingan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Beliau mengatakan, tasma'u wa tuti'u lil amir. Ketika mendapati pemimpin yang demikian, tasma', tetaplah mendengar, wa tuti', dan taat, lil amir, kepada amir, penguasa, pemerintah, pemimpin, baik pemimpin tertinggi maupun bawahan-bawahannya. Sebab kata amir bisa dimaknakan dua tingkatan pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin tertinggi di dalam negara, dan yang kedua adalah bawahan yang mewakili pemimpin tertinggi, yakni gubernur, pemimpin-pemimpin daerah. Itu juga bisa dikatakan amir. Tasma' wa tuti'u lil amir. Hendaknya engkau tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in daraba dhahrak, walaupun dia memukul punggungmu. Memukul di sini, kata daraba tidak disebutkan alatnya, mungkin dengan tangan kosong, atau mungkin dengan tongkat, atau mungkin dengan cambuk. Intinya memukul. Semuanya bisa dikatakan dharb. Walaupun dia memukul punggungmu, wa akhadha malak, dan merampas hartamu. Fasma' wa ati', maka tetaplah mendengar dan taat. Ini perintah Nabi SAW. Bimbingan beliau ketika seorang muslim menghadapi atau mengalami zaman tersebut, pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah yang mereka adalah manusia tetapi hatinya adalah hati syaitan, na'udzubillah, tetap mendengar dan taat. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'al. Wahai Rasulullah, kami tidak bertanya kepada Anda tentang taat kepada pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin yang saleh, pemimpin yang baik. Bukan itu yang kami tanyakan. Kalau itu jelas, pemimpin apalagi saleh jelas ditaati, dipatuhi. Walakin akan tetapi, ya, bertanya tentang pemimpin yang melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, menyebutkan berbagai kejelekan, berbagai kemaksiatan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang pemimpin yang jahat tersebut, ittaqullaha wasma'u wa ati'u. Bertakwalah kalian kepada Allah dan dengarkanlah dan taatlah. Tetap mendengar dan taat. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini di sebutkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullah di dalam As-Sunnah. Naam. Di dalam hadis yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa as-sam'u wa at-ta'atu fi ma tuhibbun. Fa idza karihtum amran taraktumuh. Walakin as-sam'u wa at-ta'atu fi ma karihtum wa ahbabtum." فالسامع المطيع لا سبيل عليه والسامع العاصي لا حجة له. Nabi sallallahu alaihi wasallam memahamkan, laisa sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat itu bukan fima tuhibbun, dalam perkara yang kalian sukai. Saya sudah mendengar, saya sudah taat, ya, ternyata terbatas di dalam perkara-perkara yang disukai. Ya, di dalam perkara-perkara yang disukai, ya jelas mendengar dan taat. Mendengar dan taat itu bukanlah dalam perkara-perkara yang kalian sukai saja. Fa idza karihtum amran taraktumuh. Namun ketika kalian membenci suatu perkara, yakni yang diperintahkan oleh pemerintah, taraktumuh, maka kalian meninggalkan perkara itu, tidak kalian kerjakan. Ya, pilih-pilih di dalam mendengar dan taat. Mendengar dan taat itu bukan dalam perkara yang kalian sukai saja, kemudian ketika membenci suatu perkara, kalian meninggalkannya, tidak mau melaksanakannya. Walakinna sam'a wa ta'a fi ma karihtum wa ahbabtum. Akan tetapi mendengar dan taat itu adalah dalam semua perkara yang kalian benci dan kalian sukai, semua ditaati, dilaksanakan. Semua perkara yang dilaksanakan atau diperintahkan oleh pemerintah, ya, ditaati, dilaksanakan, selama bukan maksiat. Nah, ini diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Kemudian, ya, tentu kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dan Salafiyin, ya, ingin benar-benar mengikuti, ya, as-salaf, para sahabat radhiyallahu anhum, demikian juga at-tabi'in dan atba' at-tabi'in. Termasuk di dalam perkara ini, ya, para salaf termasuk para sahabat terutama, ya, mereka benar-benar menerapkan prinsip taat, patuh kepada waliul amr, kepada pemimpin pemerintah, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu suatu ketika datang dari Syam menemui sang khalifah yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Utsman selaku pemimpin, "Walladhi nafsi biyadih, law amartani an aq'ud lama qumtu. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya," kata Abu Dzar. "Law amartani, seandainya engkau wahai Utsman memerintahkanku untuk tetap duduk, terus duduk, lama qumtu, aku tidak akan berdiri. Aku tidak akan bangkit berdiri. Walau amartani an akuna qa'iman laqumtu ma amkanatni rijlai." Dan seandainya engkau memerintahkanku untuk terus berdiri, dan seandainya engkau wahai Utsman memerintahkanku untuk terus berdiri, laqumtu, niscaya aku akan tetap berdiri, ma amkanatni rijlai, selama kedua kakiku kuat menopangku. Yani selama masih kuat, aku akan terus berdiri. Tidak akan duduk. Sampai kakinya enggak kuat. Walau rabattani ala ba'irin lam utliq nafsi hatta takuna anta alladhi tutliquni. Dan seandainya engkau mengikatku pada seekor onta, diikat, ditahan di situ, lam utliq nafsi, aku tidak akan melepaskan diriku sendiri sampai engkaulah yang melepaskanku wahai Utsman. Nah, ini contoh gambaran betapa seriusnya salaf, terutama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di dalam menerapkan prinsip taat kepada waliul amr, kepada waliul amr. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum. Ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha nufusukum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum." Sesungguhnya tidak ada lagi nabi setelahku, dan tidak ada umat setelah kalian, setelah umat ini. Ini umat yang terakhir. "Ala fa'budu rabbakum," perhatikanlah, "fa'budu rabbakum, beribadahlah kepada Rabb kalian, wasallu khamsakum, kerjakanlah salat lima waktu, wasumu syahrakum, berpuasalah Ramadan, wa'addu zakata amwalikum, bayarkanlah zakat mal kalian, tayyibatan biha nufusukum, dalam keadaan rela, lapang hati kalian, wa'ati'u umara'akum." Nah, ini disebut kalau Nabi SAW, "wa'ati'u umara'akum," serta taatilah umara, pemimpin-pemimpin kalian, "tadkhulu jannata rabbikum," maka balasannya, "tadkhulu," niscaya kalian akan masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Di antara sebab masuk ke dalam jannah adalah ta'atul umara, menaati umara, pemerintah. Nabi SAW menyebutkan ta'atul umara bersama ibadah-ibadah besar yang lain. Sebab menaati mereka pemerintah ini termasuk ibadah yang besar juga. Dia menyebutkan salat lima waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat, Setelah itu yang keempat beliau menyebutkan ta'atul umara, menaati umara. Kemudian balasannya adalah tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Naam. Nah ini ya sebagian dalil, masih banyak dalil-dalil yang lain ya. Dari ayat, hadis-hadis, baik hadis marfu' dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun yang mauquf dari para sahabat ataupun dari kalangan tabi'in ya. Sangat banyak dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk taat kepada al-umara di dalam perkara yang bukan maksiat. Sebagaimana yang sudah kita pelajari bersama nampaknya, bahwa perkara-perkara yang diperintahkan oleh pemimpin ya, kalau kita terapkan pada kelima hukum syar'i, wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram ya, yang diperintahkan oleh mereka ya, mungkin tidak lepas dari kelima hukum ini. Maka telah kita pelajari bersama bahwa wajib menaati perintah-perintah mereka ya, semuanya kecuali yang masuk ke dalam hukum haram saja. Itulah yang maksiat. Adapun kebijakan mereka, ketetapan pemerintah ya, yang mubah, maka wajib kita taati. Kita taati, kita patuhi. Demikian juga ketetapan-ketetapan, kebijakan-kebijakan mereka ya, yang makruh. Itu bukan haram, tidak ada dosa, tapi diperintahkan oleh pemerintah, maka juga wajib kita taati. Walaupun hukum asalnya makruh di dalam syariat, tetapi ya menjadi perintah ya, kebijakan pemerintah, maka wajib ditaati ya. Apalagi biasanya pemerintah ya, menetapkan satu kebijakan ya karena ada maslahat. Dan kaidahnya, perkara yang hukum asalnya makruh, ketika ada hajah, maka ini menjadi mubah ya. Perkara makruh ketika ada hajah, kebutuhan, maka hukumnya menjadi mubah. Perkara haram, ini sekedar contoh kaidah saja, perkara yang haram ketika ada darurah, bukan hajah ya, bukan kebutuhan, tapi darurah, darurat. Darurat itu seperti apa? Ya seperti ya mempertaruhkan nyawa, darar, memudaratkan nyawa, jiwa, atau memudaratkan apa yang lain, ad-din, agama atau kehormatan atau yang lain, atau mal, harta benda. Intinya ada darar. Perkara yang hukum asalnya haram ketika ada darar, dalam keadaan darurah, maka menjadi mubah, halal. Adapun perkara makruh menjadi mubah ketika ada hajah. Hajah itu sekedar kebutuhan, tidak sampai pada apa? Mudarat. Tidak sampai ada darurah. Jadi harus dibedakan antara hajah, hajat, kebutuhan, dengan darurah. Darurah itu ya sangat mendesak, membahayakan jiwa, atau kehormatan, atau agama, atau harta benda, ya, dan semisalnya. Intinya, perintah yang hukum asalnya atau perkara yang hukum asalnya makruh kemudian diperintahkan oleh pemerintah, maka wajib ditaati. Apalagi biasanya mereka menetapkannya karena ada maslahat, ada hajah. Ya, minimalnya ada hajah, maka wajib ditaati. Apalagi perkara yang hukum asalnya sunnah kemudian diperintahkan oleh pemerintah yang menjadi wajib, jelas. Apalagi perkara yang hukum asalnya wajib, ya, ya wajib menjalankan, ya ibadah sholat, misalkan sholat lima waktu ditetapkan oleh pemerintah, ya sebagai umat Islam wajib sholat lima waktu, ya sudah. Maka kita mengerjakan sholat lima waktu, ya sebagai contoh saja, ya dalam rangka menjalankan kewajiban syariat sekaligus taat kepada waliul amr, ya. Kemudian penulis menukilkan perkataan Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, masih tentang suhbatus sultan, dan ini poin yang kedua atau poin adab yang kedua yaitu fala yad'u alaihi fihima bal yad'u lahu ghaiban liyuslihahu Allah taala wa yuslaha ala yadayhi. Poin adab yang kedua di dalam berinteraksi dengan as-sultan, penguasa, pemerintah adalah fala yad'u alaihi fihima, ya, tidak mendoakan kejelekan untuknya, atasnya, tidak mendoakan kejelekan. Misalkan apa ya, semoga Allah melaknat fulan, siapa fulan, pemerintah, penguasa, pemimpin negara misalkan, atau pemimpin daerah, atau bawahan-bawahannya, pemimpin apa, kementerian atau dinas apa, ya, tidak boleh. Ini diantara adab yang baik. Dan ini termasuk prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Bal yad'u lahu ghaiban. Ya. Namun mendoakan kebaikan untuknya ghaiban. Ya, dari jauh. Ya, dari jauh maksudnya di saat dia tidak ada, bukan cari muka di hadapannya mendoakan kebaikan tapi cari muka niatnya. Enggak. Benar-benar tulus ikhlas. Ya. Mendoakan kebaikan untuk pemerintah, untuk penguasa. Liyuslihahu Allah taala. Nah, ini tujuannya. Kenapa? Kenapa kita harus mendoakan kebaikan untuk penguasa kita? Ya, liyuslihahu Allah taala, agar Allah taala memperbaikinya, memperbaiki pemerintah kita, penguasa, pemimpin kita. Wa yuslaha ala yadayhi, dan agar ya terwujud berbagai maslahat melalui kedua tangannya. Yakni ketika penguasa itu, pemimpin itu baik, maka akan baik pula ya al-ibad wal bilad. Ya, bangsa, ya negara, negeri, semuanya akan menjadi baik ketika pemimpinnya baik. Itulah sebabnya sangat penting ya kita mendoakan waliul amr. Naam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah mengatakan ya, fa in ihtada fahmadillah wa in amila bighairi dhalik fad'u Allah fad'u lahu bil huda wa la tukhalifhu fatadhil. Fa in ihtada, jika pemimpin kalian itu ihtada, ya terbimbing, ya benar di dalam menjalankan tugas, orangnya ya sesuai dengan bimbingan, ya sesuai dengan syariat, fahmadillah, maka ya pujilah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Wa in amila bi ghairi dzalik, namun jika pemimpin kalian berbuat dengan selain itu, tidak sesuai dengan petunjuk, fad'u lahu bil huda, maka doakanlah hidayah untuknya. Doakanlah hidayah untuk pemimpin kalian itu. Ya. Ini perkataan Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah. Demikian pula ya, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, "Law anna li da'watan mustajabah ma sayyartuha illa fil imam." Law anna li da'watan mustajabah, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, yang pasti terkabulkan oleh Allah. "Ma sayyartuha illa fil imam." Maka aku tidak ya menjadikan doa itu kecuali untuk imam, untuk pemimpin, bukan untuk diri sendiri tapi untuk al-imam, untuk pemimpin, untuk penguasa. Lalu ditanya, kenapa seperti itu, kaifa dzalika ya Abu Ali, bagaimana bisa demikian wahai Abu Ali, karena kunyahnya Al-Fudail bin Iyad rahimahullah adalah Abu Ali. Al-Fudail bin Iyad menjelaskan, mata sayyartuha fi nafsi lam tajuzni, ومتى صيرتها في الإمام فصلاح الإمام صلاح العباد والبلاد. Sebab mata sayyartuha fi nafsi, jika atau kapan aku menggunakannya, memperuntukkan doa mustajab itu fi nafsi untuk diriku sendiri, pribadiku, lam tajuzni, maka manfaatnya ya tidak akan melampauiku, terbatas untuk pribadiku, terbatas ya, manfaatnya, maslahatnya hanya untuk diri sendiri. Wa mata sayyartuha fil imam, namun ya, jika aku memperuntukkan doa tersebut, doa mustajab tersebut untuk imam, pemimpin, fa salahul imam salahul ibadi wal bilad, maka baiknya seorang pemimpin merupakan kebaikan untuk bangsa, untuk rakyat dan negeri seluruhnya. Ketika pemimpinnya baik, saleh, bertakwa kepada Allah, ya masya Allah, maka akan baik pula ya setiap kebijakan-kebijakannya, ketetapan-ketetapannya, sehingga mendatangkan maslahat yang sangat besar untuk bangsa, negara, negeri seluruhnya, mendapatkan kebaikan. Ya. Adapun untuk pribadi, maka kebaikannya hanya untuk diri sendiri. Adapun imam, maka pengaruhnya sangat besar. Ya, pengaruhnya sangat besar dan sangat luas. Oleh karena itulah Fudhal bin Iyad rahimahullah, ya, seandainya memiliki doa yang mustajab, maka beliau tidak akan memperuntukkannya untuk siapapun kecuali untuk imam, untuk pemimpin. Demikian pula Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, dengan keseriusan beliau, ya, mempraktekkan prinsip tersebut, mendoakan kebaikan untuk pemimpin. Tidak hanya teori, benar-benar serius. Subhanallah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, wa inni la ad'u lahu bit tasdid wat tawfiq fil layli wan nahari wat ta'yid wa ara dhalika wajiban alayya. Wa inni la ad'u lahu bitasdid, sesungguhnya aku benar-benar selalu mendoakan untuknya, untuk pemimpin, penguasa saat itu, bitasdid, agar diluruskan oleh Allah, wa taufiq, mendapatkan taufiq, petunjuk, taufiq, fil laili wan nahar, di malam dan siang hari, siang malam, selalu aku seperti itu, wat ta'yid, dan agar mendapatkan pertolongan dari Allah, diluruskan oleh Allah, diberi taufik dan diberi pertolongan, kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan mendoakannya? Fil laili wan nahar, setiap siang dan malam. Ini Al-Imam Ahmad rahimahullah. Wa ara dhalika wajiban alayya, dan aku memandang itu adalah kewajibanku. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah menerangkan ya apa yang mendasari beliau melakukan itu, mendoakan kebaikan untuk pemimpin siang dan malam, ya karena beliau meyakini bahwa itu adalah kewajiban, kewajiban yang harus ditunaikan oleh beliau Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah ini semestinya mendoakan kebaikan, taufik, ya petunjuk, kekuatan, ya, untuk as-sultan, untuk pemimpin, al-imam, ya, dan bukan sebaliknya mendoakan apa? Mendoakan kejelekan, ya. Sebagaimana yang dinukilkan, ya, disebutkan oleh Ibnul Munayyir al-Maliki rahimahullah, ya, tentang, ya, seseorang, ya, yang mendoakan penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim. Nah, atau afan, disebutkan oleh ulama yang lain, bukan oleh Ibn Munayyir al-Maliki rahimahullah, ya, disebutkan oleh Abu Uthman Sa'id bin Ismail Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah ya, mengatakan fansah li sultan wa akthir lahu min ad-du'a bis salahi wal rasyad bil qawli wal amali wal hukm fa innahum idza salahu salahal ibad bi salahihim. Ya, berilah nasihat, masukan untuk sultan, perbanyaklah doa untuknya ya, agar mendapatkan kebaikan ya, kesalehan dan bimbingan dari Allah ya, sebab jika mereka baik maka akan baik pula seluruh ibad, seluruh umat bangsa. Wa iyyaka an tad'a 'alaihim bil la'nah fayazdadu syarran wa yazdadul bala'u 'alal muslimin. Nah, ini perhatikan dengan baik, tidak boleh mendoakan kejelekan untuk pemimpin dengan sebab kezalimannya. Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah mengatakan wa iyyaka an tad'a 'alaihim bil la'nah, dan jangan sampai ya, hindarilah mendoakan laknat untuk mereka ya, agar mereka mendapatkan laknat. Fayazdadu syarran, sehingga mereka bertambah buruk ya, sehingga mereka bertambah buruk, bertambah jelek, bertambah jahat para penguasa itu. Didoakan dan kejelekan yang semestinya didoakan agar mendapatkan hidayah, petunjuk, taufik dari Allah, malah didoakan dengan kejelekan, tambah parah lagi mudaratnya ya, akhirnya kita sendiri juga yang mendapatkannya. Fayazdadu syarran, sehingga mereka bertambah buruk, bertambah jahat. Wayazdadul bala'u 'alal muslimin, dan bertambah bala, musibah, malapetaka ya, yang menimpa kaum muslimin ya, tambah sengsara akhirnya kaum muslimin. Walakin ud'u lahum bittaubah fayatruku syarr fayartafi'al bala'u 'anil mu'minin. Namun doakanlah ya, doakanlah agar mereka bertaubat ya, sehingga mereka meninggalkan keburukan, kejelekan, dan terangkat bala ya, malapetaka ini dari kaum muslimin. Nah, ini perkataan ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah di dalam prinsip ini mendoakan kebaikan, petunjuk, kekuatan untuk pemimpin dan penguasa, dan tidak sebaliknya mendoakan kejelekan. Kemudian adab yang ketiga, poin adab yang ketiga, kata beliau Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, wa yansahuhu fi jami'i umuri dinihi, wa yansahuhu fi jami'i umuri dinihi, dan memberinya nasihat di semua urusan agamanya. Memberi nasihat kepada pemimpin. Sehingga seperti tadi, kita taat kepada pemimpin dan wajib bersabar ya. Tetapi bukan berarti kita tinggal diam ketika melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada pada pemimpin, pemerintah, dan penguasa. Kita tetap wajib untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dan memberikan nasihat dengan rambu-rambu syariat. Ya, dengan rambu-rambu syariat. Ya, namun ya, di dalam menasihati pemimpin, penguasa, ya, ya, rambu-rambu ini sangat penting untuk benar-benar diperhatikan. Sebab jika tidak, maka mudaratnya akan lebih besar. Ya. Akan kita sebutkan beberapa riwayat yang mungkin bisa kita simpulkan ya, beberapa rambu di dalam mengingkari dan menasihati pemimpin dan penguasa. Di antara dalil tersebut adalah hadis riwayat Ahmad dan selainnya bahwa Nabi SAW bersabda, man arada an yansaha li sultan bi amrin fala yubdilahu alaniyah walakin liya'khudh biyadih fayakhlubih fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi lah. Man arada an yansaha li sultan, barang siapa ingin menasehati penguasa, seorang penguasa. Bi amrin, ya, dengan suatu nasihat, suatu perkara. Fala yubdihi lahu alaniyah, maka janganlah, ya, menampakkan kepadanya terang-terangan, menyampaikan secara terang-terangan, terbuka. Walakin liya'khudh biyadih, namun hendaklah dia mengambil tangannya, tangan pemimpin tersebut, fayakhlubih, lalu berdua dengannya. Ya, intinya adalah tidak terbuka, terang-terangan, di luar, di publik. Ya, langsung ke hadapan pemimpin tersebut, fa'in qabila minhu fadak, lalu jika dia menerima nasihatnya, fadak, itulah yang dimaukan. Wa illa kana qad adda alladhi 'alayhi lah, dan jika tidak menerima, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Ya, telah menunaikan kewajiban memberikan nasihat, sudah selesai. Naam. Demikian pula para ulama ahli sunnah wal jamaah menyebutkan hadis, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu memberikan masukan, ya, saran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku pemimpin. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membagi-bagikan, ya, harta, ya, ghanimah atau semisalnya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, diberi masukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang seseorang, kenapa tidak diberi, terkait dengan fulan, kenapa tidak diberi, dia adalah orang yang mukmin, aku memandangnya sebagai orang yang mukmin, yang diberi kok malah yang lain, padahal orang ini adalah orang yang menurut saya terbaik di antara orang-orang lain yang diberi. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, faqumtu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasarartuhu, lalu aku bangkit menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasarartuhu, lalu aku berbisik, ya, kepada beliau. Nah, ini yang diperhatikan, fasarartuhu, lalu aku berbisik kepada beliau. Diambil, dipetik sebuah faedah darinya, bahwa semestinya menasehati, ya, para pembesar, penguasa, pemimpin, pemerintah itu, ya, sirron, dengan sembunyi-sembunyi dan tidak terang-terangan. Fasarartuhu, lalu aku, ya, berbisik kepada beliau,